Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kembali bagi kita untuk bisa melakukan kegiatan ta'lim pada sesi yang kedua ini. Kita melanjutkan membaca kitab Al-Kabair karya Imam Adz-Dzahabi sampai pada dosa yang ke-44. Al-Kabiratur Rabi'atu wal Arba'un, dosa yang ke-44. Dosa ini berkaitan dengan haramnya melaknat. Melaknat itu ada dua pembahasan. Melaknat secara individu tertentu dan melaknat secara umum. Yang dilarang dalam agama kita adalah melaknat secara individu. Yang diperbolehkan adalah melaknat secara umum. Bagaimanakah itu? Akan kita bacakan keterangan yang disampaikan Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Kabair pada dosa yang ke-44. Qala, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi alaihi salatu wasallam, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Sibabul muslim, mencela seorang muslim adalah bentuk kefasikan, yakni dosa besar. Wa qitaluhu kufrun, dan memeranginya atau membunuhnya adalah bentuk kekafiran. Hadirin sekalian, mencela sudah kita lewati pembahasannya, termasuk padanya menghina, merendahkan. Dosa besar, di antara dalil yang menyebutkan dosa besarnya adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kafa bil mar'i ithman ayyakra hal muslim. Cukup seorang dikatakan dosa besar ketika seorang itu menghina saudaranya sesama muslim. Semata orang itu muslim, maka terjaga nama baiknya. Haram kita untuk merendahkannya, merusak kehormatannya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim, saudaranya muslim yang lainnya. Konsekuensinya adalah, la yudlimuhu, tidak boleh mendzaliminya. Wala yukhdhiluhu, tidak boleh menggembosinya. Wala yukhiruhu, tidak boleh merendahkannya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan, seorang muslim yang satu dengan muslim yang lainnya haramun. Apanya? Damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Haram darahnya yang ditumpahkan, haram hartanya itu diambil tanpa izinnya, dan haram kehormatannya untuk direndahkan. Maka harus kita berhati-hati, jaga lisan kita, jangan sampai terucap kata-kata penghinaan, merendahkan, mencela saudari kita sesama muslim. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, merendahkan seorang muslim terdapat padanya sifat sombong. Kenapa dia menghina saudaranya padahal dia muslim? Walaupun dia mungkin dari sisi ekonomi dari kalangan menengah ke bawah, atau secara sosial dia di kalangan bawah, rakyat jelata, termasuk fuqara wal masakin, fakir atau miskin. Tetapi dia muslim, tidak boleh dihinakan, walaupun orang yang kaya raya. Menghinanya dan merendahkan seorang muslim, itu timbul dari sifat sombong yang ada padanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam belum menyatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi dzarratun min kibrin, tidak akan masuk surga seorang yang dalam hatinya terdapat satu biji debu dari sifat kesombongan. Sombong itu apa? Nabi mengatakan, al-kibru baturul haq wa humtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan menghina manusia. Maka mari kita berhati-hati kaum muslimin, menjaga lisan kita, menjaga omongan kita. Jangan sampai lisan-lisan kita mengeluarkan kata-kata hinaan, mengeluarkan kata-kata cercaan, makian kepada saudara kita sesama muslim. Dan berhati-hati, lisan itu bentuknya bisa ucapan atau yang berbentuk tulisan. Sekarang di dunia maya, di medsos, di telegram, atau di status, atau di apa, dia menulis kata-kata yang dia ucapkan dalam bentuk tulisan. Isinya celaan, isinya penghinaan kepada kaum muslimin, apalagi kepada ahlu sunnah, apalagi kepada pembawa dakwahnya. Ini sangat mengerikan sekali, sangat mengerikan sekali. Maka Nabi mengatakan, sibabul muslim fusuq, mencela seorang muslim adalah bentuk kefasikan. Termasuk diantara bentuk mencela adalah melaknat. Dan ini bab yang sedang kita baca. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan dalam hadisnya, la'anallahu man la'ana walidayh. Nabi mengatakan Allah melaknat seorang anak yang melaknati kedua orang tuanya. Allah melaknat seorang anak yang melaknati kedua orang tuanya. Kemudian ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul, fahal yal'anu al-walad walidai? Apakah ada seorang anak yang melaknati kedua orang tuanya? Keheranan, apa ada anak yang berani melaknat orang tuanya sendiri? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dengan contoh, yasubur rajulu aba rajulin faysubbu abahu faysubbu ummahu faysubbu ummahu. Contohnya, seorang laki-laki yasubbu mencela bapaknya si fulan, kemudian si fulan balik mencela bapaknya dia. sebagai bentuk balasan. Atau si A ini mencela ibunya si Fulan, kemudian si Fulan balik mencela ibunya si A ini, maka dalam syariat kita si A ini termasuk orang yang mencela kedua orang tuanya sendiri. Dan ini contoh kalimat anak yang melaknati kedua orang tuanya sendiri dalam wujud bentuk mencela orang tuanya. Walaupun tidak secara langsung, bagaimana lagi kalau secara langsung anak membentak orang tuanya, anak mencela orang tuanya, anak menghina orang tuanya, maka ini secara otomatis masuk padanya. Kenapa? Karena kalau dia mencela bapaknya orang lain, orang lain berbalik mencela dia, maka itu termasuk dari bagian dia mencela bapaknya sendiri. Dan ini termasuk bentuk al-la'natu, la'nat. Hadirin yang akan kita sampaikan terlebih dahulu, al-la'natu bahasa Indonesianya laknat. Bahasa Indonesianya melaknat. Pengertian laknat itu apa? Kalau di negeri kita ada sebuah apa bahasanya? Sebuah kalimat, contoh kalimat. Apakah itu mitos atau apa? Saya tidak tahu kalimatnya. Cerita rakyat. Ada seorang anak dilaknat oleh ibunya jadi patung. Pernah dengar? Jadi patung. Contohnya maling kundang. Ini contoh kisah rakyat. Sehingga ada sebuah kesimpulan, kalau namanya laknat nanti akan menjadi patung atau dikutuk menjadi pohon atau dikutuk menjadi. Bukan seperti itu, kaum muslimin. Laknat itu pengertiannya adalah mendoakan seorang untuk jauh dari rahmatullah. Disebutkan para ulama kita dengan kalimat at-tardu an rahmatillah. Si fulan melaknat si alan, si A melaknat si B. Pengertiannya dia mendoakan si B agar jauh dari rahmatullah. Ini laknat. Tidak harus si B yang dilaknat kemudian tiba-tiba menjadi apa? Monyet namanya, dikutuk jadi lutung kasarung. Tidak seperti itu. Itu namanya atardu. Laknat itu artinya atardu an rahmatillah. Dan itu diharamkan dalam agama kita ketika itu per individunya. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda dalam hadis yang sahih. Hadis tadi kita bacakan riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian riwayat yang berikutnya juga muttafaqun alaih. Nabi mengatakan la'nul mu'min ka qatlihi. Akhrajil Bukhari. Melaknati seorang mukmin itu seperti halnya membunuhnya. Hukumnya termasuk apa? Dosa besar. Dalam riwayat yang lainnya Nabi mengatakan la tula'inu bila'natillah. Janganlah kalian saling melaknati dengan laknatnya Allah. Contoh kalimat semoga Allah melaknatimu. Nah ini enggak boleh. La tula'inu, jangan kalian saling melaknati dengan laknat Allah. Kadangkala diwujudkan dalam bahasa Arab yal'anakallah, semoga Allah melaknatimu. Ini dilarang. Wala bighadabillah, jangan pula kalian melaknat dengan siksaan Allah, kemurkaan Allah. Wala binnar, dan tidak pula dengan neraka. Contoh kalimat, semoga Allah timpakan kemurkaannya kepadamu. Enggak boleh. Doa kejelekan. Atau semoga Allah memasukkanmu ke dalam neraka. Hadirin sekalian, ketika dia adalah seorang muslim, kita harapkan kebaikannya. Sudah kita lewati, tidak boleh kita untuk memastikan seorang termasuk dari ahlun nar. Apalagi dengan mengatakan kamu seorang yang sudah pasti jahanam. Wah, ini bahaya sekali. Ya, tempatmu di neraka jahanam. Bahaya sekali. Ini bisa masuk pada memastikan seorang masuk dalam neraka. Dan itu dosa besar, tidak boleh dalam syariat kita. Sudah kita lewati tadi sebelum maghrib. Atau masuk pada ranah yang lain. Dia meyakini fulan adalah kafir, karena itu pasti neraka. Orang yang kafir saja selama masih hidup, masih bisa bertobat kok. Sehingga tidak boleh bagi kita memastikan sebagai ahlun nar, apalagi dia muslim. Bisa jadi dia beristighfar, Allah maghfirli faghfar lahu, ya Allah ampunilah aku, kemudian Allah mengampuninya. Bisa terjadi. Maka di sini tidak boleh kita bermain-main dengan kalimat laknat atau murka Allah atau neraka. Bisa dipahami hadirin? Ya. Yang berikutnya adalah beberapa riwayat. Wa fil hadith, laisal mu'min bitta'an, bukanlah seorang mukmin adalah orang yang suka ta'an. Ta'an adalah menikam. Menikam bisa dengan kata-kata, menikam bisa dengan senjata. Menta'an, bahasa lainnya mencela. Wala billa'an, seorang mukmin bukan orang yang suka melaknat. Semdamdar masalah, kamu terlaknat. Semdamdar mengatakan, Allah melaknatimu. Bukan seperti itu seorang mukmin. Hati-hati. Wala bil fahish, wala bil badi. Seorang mukmin bukan orang yang suka berkata-kata kotor atau kata-kata yang mungkar, sumpah serapah, atau mencela dan memaki. Seorang mukmin itu adalah orang yang menjaga lisannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayyul muslimi afdal?" Muslim yang manakah yang paling afdal? Maka Rasul mengatakan, muslim yang paling afdal adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang paling afdal adalah seorang muslim yang muslimin lainnya aman dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Ini muslim yang paling afdal. Sehingga sifat orang muslim itu tidak berani sembarangan mengeluarkan kata-kata. Seorang muslim itu akan menjaga lisannya. Falyakul khairan aw liyasmut. Bicara yang baik. Atau kalau tidak, diamlah kamu. Yang berikutnya. Sebuah riwayat. Yang diriwayatkan Imam Abu Daud. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innal abda idza la'ana syai'an, sesungguhnya seorang hamba apabila dia melaknat sesuatu, sa'idatil la'natu ila sama', laknat yang dia ucapkan tadi naik ke atas langit, sa'idat naik ila sama', ke langit. Fatughlaqu ababus sama' dunaha, maka ditutuplah pintu-pintu langit sehingga tidak bisa masuk langit. Tsumma tahbitul ard, kemudian laknat itu turun ke bumi. Tahbitu turun atau jatuh ke bumi. Fatughlaqu ababuha dunaha, pintu-pintu bumi ditutup sehingga dia tidak bisa masuk. Tsumatakhudhu yaminan wa shimalan. Kemudian laknat itu pun ke arah kanan dan ke arah kiri. Fa idza lam tajid masaghan, kalau apabila tidak ada tempat untuknya, maka dia akan kembali kepada pihak yang dilaknat. Itu kata Nabi, ingkana ahlan lidalik. Itu kalau memang dia layak untuk dilaknat. Wa illa raja'at ila qailiha. Kalau ternyata pihak yang dilaknat tidaklah pantas untuk dilaknat, maka laknat itu kembali kepada sang pengucapnya. Seorang mengatakan contohnya, saking apa, dia mungkin kecewa, terucap fulan semoga dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal si fulan ini rajul muslim, mu'min. Ada masalah memang, tetapi bisa diselesaikan. Kesalahpahaman atau mungkin su'udzon muncul. Kemudian dia jengkel mengatakan kalimat, semoga Allah melaknatinya. Laknat ini tidak tepat. Karena pihak yang dikutuk adalah pihak yang tidak boleh untuk dilaknat. Muslim, mukmin dia. Apalagi ahlu sunnah. Cuma sekedar salah paham, kemudian dia marah-marah, emosi tinggi, terucap kalimat laknat. Maka laknat tersebut akan kembali kepada sang pengucapnya yang terlaknat dianya. Na'udzubillah min dzalik. Raja'at ila qailiha. Karena itu berbahaya kaum muslimin. Harus hati-hati kita. Dulu pernah terjadi disebutkan dalam satu riwayat. Al-Imam Muslim menyebutkan adanya seorang melaknati tunggangannya, kendaraannya yang berupa unta. Nah, di waktu itu tunggangannya yang ada di waktu itu kalau tidak kuda, unta, keledai, himar atau bighal, peranakan antara kuda dengan keledai. Kisahnya disebut oleh Imam Dzahabi, qala Imran bin Husain, sahabat Imran bin Husain, beliau berkisah, bainama Rasulullah SAW fi ba'di asfarihi, ketika Nabi sedang safar bersama dengan rombongan, wa mar'atun minal ansar, salah satu di antara rombongan yang ikut pada safar itu ada seorang wanita dari kalangan Ansar. Ala naqatin, dia berada di atas unta. Naqah. Fadajjat, unta tersebut kemudian bergerak sedikit dojjat itu bergetar. Ya, kalau yang namanya kendaraan hewan bisa aja jingkrat-jingkrat, Pak. Ya. Kemudian dia di atas ikut goyang. Kemudian terucap kalimat laknat terhadap hewan tunggangannya sendiri. Ya. Muncul kalimat laknat. Fala'anatha, wanita tersebut melaknati tunggangannya sendiri. Karena ontanya bergetar atau bergoyang dengan kencang, sehingga dia merasa sesuatu yang tidak nyaman, terucap kalimat laknat. Fasami'a dalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Imran bin Husain, kalimat itu terdengar oleh Rasul alaihi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasul kemudian mengatakan, khudhu ma 'alayha wa da'uha fa innaha mal'una. Ambil semua barang-barangmu yang ada di unta itu. Wada'uha, dan lepaskan onta itu. Kenapa? Karena onta ini telah dikutuk olehnya. Qala Imran, Imran mengatakan, faka'an yandur ilaihal an, aku di waktu itu melihat wanita tersebut tamsi, berjalan karena kendaraannya dikutuk oleh lisannya dan Nabi memerintahkan untuk dilepas. Artinya kaum muslimin rahim jami'an, mengutuk sampai pun kepada hewan hal yang tidak boleh. Kadangkala kita punya peliharaan, peliharanya bikin jengkel. Ya. Bisa terjadi tidak, Pak? Bisa. Kemudian muncul kalimat laknat, itu dilarang dalam agama kita kaum muslimin. Ya, apalagi kepada manusia. Disebutkan dalam riwayat yang sahih, Al-Imam Abu Daud mengeluarkannya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, arba'ir riba istitalatul mar'i 'ala 'ardi akhihil muslim. Nabi mengatakan arba'ir riba, riba yang paling riba adalah seorang yang merusak nama baik saudaranya sesama muslim. Arba riba, riba yang paling riba. Riba itu ya kaum muslimin ada 70 sekian tingkatan. Adnaha yang paling rendahnya, karrajuli zana ummu alaniyah, seperti seorang anak laki-laki yang menzinai ibunya sendiri terang-terangan di hadapan manusia. Nah, yang arba ribanya dan riba yang paling riba kata Nabi alaihi wasallam adalah istitalatul mar'i fi 'irdi akhihil muslim, seseorang yang merusak kehormatan saudaranya sesama muslim. Di hari-hari sekarang ini ya kaum muslimin, di dunia maya sangat mengerikan. Orang memasang status penuh dengan celaan dan makian kepada ahlul ilmi, asatidah yang menebarkan ilmu, yang membacakan kitab para ulama, yang dipastikan dalam keadaan kita tidaklah laizaki alalli ahad, kita tidaklah tazki alallah sama sekali, tidak. Tetapi yang kita tahu dia adalah seorang yang ahli sunnah, manhajnya salafi, membaca kitab para ulama ahli sunnah, dilaknati, dicela, dimaki, dihinakan di dunia medsos. Na'udzubillahi min dzalik, mengerikan sekali. Fitnah memang mengerikan, menjadikan orang tidak berakal, ilmunya hilang karena terkuasai oleh al-hawa. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin sekalian, ini penjelasan yang pertama dari Imam Dzahabi, larangan dari melaknat per individu. Berikut ini ya kaum muslimin, ada keterangan dari Imam Dzahabi, contoh-contoh boleh melaknat tetapi secara umum dan bentuknya adalah sifat. Allah melaknat siapa yang berbuat seperti ini. Bukan individunya, tetapi sifatnya. Agar supaya orang itu menjauhi hal tersebut yang disebutkan oleh Nabi, amalan tersebut amalan yang terkutuk. Kita masuk pada beberapa contoh yang disebut oleh Imam Dzahabi. Di antaranya disebutkan dalam Al-Quran, surat Hud ayat yang ke-18. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ala la'natullahi 'alal zalimin. Ala, ketahuilah, la'natullahi, laknatnya Allah 'alal zalimin, bagi orang-orang yang zalimi. Ini umum ancaman bagi siapa yang berbuat zalim, agar supaya dia tidak berbuat zalim. Karena ada ancaman laknat bagi orang-orang yang zalimin. Zalimin kaum muslimin secara umum adalah orang yang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Wad'u syai' fi ghairi mawdi'iha. Seorang musyrik dikatakan zalim karena dia meletakkan ibadah bukan kepada Allah Azza wa Jal, tetapi diberikan kepada sesama makhluk. Maka ini meletakkan ibadah bukan pada tempatnya. Maka syirik itu dikatakan zalim. Inna syirka la zulmun adzim. Demikian pula dengan kekafiran. Manusia harusnya berislam, tetapi dia memilih agama selain Islam. Maka dia zalim. Kemudian munafik, kemudian al-bid'ah, al-masyiat, pendosa, mereka masih pada zalimin. Yang wajib dilakukan adalah sunnah Nabi. Tetapi dia malah meninggalkan yang sunnah, dia malah mengerjakan yang bid'ah. Ini zalim. Maka ayat ini umum. Berhati-hatilah dari mendzalimi. Seharusnya seorang muslim itu adalah saudara. Dibantu. Ketika dia kekurangan, dirahmati, dihormati. Ketika bertemu, mengucapkan salam atau menjawab salam. Ini malah kebalikannya. Dicela, dimaki, dihinakan. Ini zalim namanya. Yang berikutnya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau disebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau ayat yang ke-61, "Tsumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin." Tsumma nabtahil, kemudian kita lakukan nabtahil, yakni mubahalah. Dan kita jadikan laknatnya Allah bagi orang-orang yang berdusta. Laknatnya Allah bagi orang-orang yang berdusta. Ini menyebutkan sifat yang terkutuk secara umum adalah sifat dusta. Karena itu, mari kita berhati-hati. Janganlah kita berani berdusta. Karena di antara sifat yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sifat dusta. Ini peringatan bagi kita agar jangan berdusta, dan ancaman bagi orang-orang yang berdusta tanpa kita mengatakan per individunya kamu terkutuk, kamu tidak. Tidak berindividu, tetapi ingat, laknat Allah bagi orang yang berdusta tanpa kita menyebutkan per individunya. Yang berikutnya kaum muslimin, contoh. Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan beberapa riwayat yang di situ terdapat kalimat laknat tetapi menyebutkan sifat sebuah perbuatan. Nabi kita diantaranya menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim, qala, beliau berkata, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa syahidahu wa katibahu. Allah Subhanahu wa taala melaknat. Nabi mengabarkan Allah melaknat siapa? Orang yang makan riba. Orang yang mukilahu, yang dimakan ribanya. Wa syahidahu, saksi transaksi ribawiyah. Wakatibahu, dan penulisnya yang menulis transaksi ribawiyah itu. Disebut oleh Nabi empat pihak ini yang berkaitan dengan transaksi ribawiyah. Misal utang piutang, hutang 100 juta dengan kesepakatan mengembalikan jadi 110 juta. Tiap bulannya diangsur sekian juta. Pada akhir tahun akan ketemu 110. Anda sepakat? Ditanya oleh pihak yang akan mengutangi. Yang berhutang sepakat. Maka yang menghutangi pihak yang makan riba, yang berhutang dan sepakat dengan transaksi itu, dia pihak yang dimakan ribanya. Dua-duanya terkutuk. Jangan ada yang mengatakan, masa aku sing dipangan duitnya malah terkutuk. Saya kan pihak yang terdolimi. Yang terkutuk yang dia yang makan riba. Tidak hanya itu. Nabi memberitahukan, kamu pun terkutuk karena kamu setuju dengan transaksi itu. Bisa dipahami? Letak kenapa dia juga terkutuk? Faktornya karena dia menyetujui. Kalau tidak menyetujui, ya tidak akan terjadi. Demikian pula sekretarisnya, demikian pula saksinya. Karena ada saksi antara dua belah pihak yang transaksi tadi, ada saksi pihak si A dan pihak si B. Satu orang dari sini, satu orang dari pihak sana. Dua-duanya terkutuk. Kalau ada empat orang, ya empat-empatnya terkutuk. Wakatibahu dan yang menulisnya menuangkan dalam surat perjanjian yang mengandung ribawi, maka dia pun terkutuk. Ini sifat. Kita tidak boleh mengatakan kepada per individu, karena mudah-mudahan dia bertobat setelah itu. Dia melakukan transaksi itu ketika dulu, sebelum tahu hukumnya. Kemudian dia berupaya untuk menutupinya dan berhasil, alhamdulillah, dan taubatan nasuha. Tetapi hadis ini sebagai zajron lah, peringatan keras kepada para pihak-pihak yang melakukan transaksi model ribawiyah tanpa kita menyematkan kepada per individu orangnya, tapi kita peringatkan. Ini kita sebutkan, ini transaksi ribawi, enggak boleh. Utang ya dibayar sesuai dengan dia berapa pinjamnya. Kalau utang kemudian ada manfaat, maka manfaat itu adalah riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua utang piutang yang di situ ada kemanfaatan, ada hasilnya, maka itu riba. Utang 1 juta ya kembalikan 1 juta. Utang 100 juta akadnya utang, pinjam. Engkau mendapatkan pahala dengan meminjami. Bukan engkau meminta hasil dari meminjami. Itu riba, haram hukumnya. Kadangkala kemanfaatannya bukan berupa uang. Kemanfaatannya berupa yang lain. Seorang penjual apa kadangkala ya kadangkala gula penderes, aku utang duite kira 10 juta ya, tapi harga gulamu saya kurang dari harga biasanya 100 rupiah, biasanya 1000 umpamanya. Biasanya 12 ribu, saya beli 11. Sepakat? Lah keprimani orang dia duit. Sepakat. Padahal harga umumnya 12. Dikarenakan dia meminjam uang, maka harga gulanya menjadi kurang. Ini kemanfaatan di balik utang piutang itu. Ini pun praktek ribawiyah. Kita tidak membahas itu. Kita membahas tentang dilaknatinya orang yang berkutik di bidang tersebut. Pihak-pihaknya masuk padanya. Syekh Abdul Aziz bin Baz ketika ditanya orang yang bekerja di lembaga seperti itu tetapi sebagai office boy. Tahu office boy? Tukang bersih-bersihnya. Apakah termasuk? Termasuk pihak yang terkutuk. Semua yang berkaitan dengan itu masuk pada hadis ini. Yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan beberapa contoh. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la'anallahu al muhallil wal muhallalahu. Al-muhallil wal-muhallalahu. Ini pembahasan sudah lewat. Di poin yang telah lewat. Artinya Allah melaknat pihak yang berupaya untuk menghalalkan. Dan pihak yang minta untuk supaya dihalalkan. Apa ini wa'alaikum muslimin? Masih ingat? Al-muhallil wal-muhallalah. Ini berkaitan dengan orang yang sudah cerai 3 kali. Tolak bain kubro. Cerai 3 kali. Di mana wanita yang sudah tercerai 3 kali oleh mantan suaminya tidak boleh rujuk. Hatta tangku zaujan ghairuhu. Sampai wanita itu menikah dengan laki-laki lain secara alami. Sampai dia melakukan hubungan badan suami istri. Kemudian dengan alami pula terjadi perceraian. Kemudian suami yang kedua tidak merujuk pada istrinya. Setelah selesai masa iddahnya, maka sang wanita tersebut sudah tidak menjadi milik suami yang kedua karena sudah selesai masa iddahnya. Kemudian laki-laki atau mantan suami yang pertama menikahinya. Biasa disebut dengan CLBK. Cinta lama bersemi kembali. Kalau alami boleh, tetapi kadangkala ada pihak-pihak yang ingin supaya mantan suaminya itu kembali kepada istrinya dengan tipu muslihat. Mantan suaminya kerjasama dengan si A, kamu nikahi mantanku. Nikah yang sesuai dengan aturan agama dan aturan pemerintah. Sah, resmi. Tapi ingat, jangan disentuh. Saya bayar kamu 100 juta. Mau? Ya gelem pak, 100 juta pak. Ya. Oke 1 juta. Terjadilah pernikahan. Kemudian sehari 2 hari dengan kesepakatan jangan disentuh. Kemudian kau ceraikan dia. Sampai masa iddahnya selesai. Saya akan menikahi dia lagi. 2 belah pihak ini terkutuk. Pihak dia yang merencanakan. Yakni mantan suaminya. Dan pihak yang kerjasama. Yang dibayar. Ini pihak al-muhallil wal-muhallalahu. Dua-duanya terkutuk. Kalau pihak istri juga termasuk yang ikut serta sepakat ingin kembali menikahi, tetapi lah sudah surat cerai turun dari KUA. Sudah telak bain kubro. Gak bisa lagi merujuk sampai aturan orang lain nikahi dulu. Ya sudah. Sepakat ya. Saya bayari orang nanti kamu diatur skenario. Untuk kemudian dicerai dan kembali suami yang mantannya kepada mantan istrinya. Tiga-tiganya terkutuk. Orang yang melakukan upaya seperti ini disebut dengan kalimat al-muhallil wal-muhallalahu. Al-muhallil adalah pihak lain yang hendak membolehkan supaya mantan suaminya bisa sah kembali kepada mantan istrinya. Pihak ini disebut al-muhallil. Pihak suami yang diupayakan untuk bisa sah kembali kepada mantan istrinya, ini pihak disebut al-muhallalahu. Dua-duanya terkutuk. Tetapi ingat, ini pembahasan secara apa? Umum. Kalau ada upaya seperti itu, ketahuan, mas, jangan mas. La'anallah al-muhallil wal-muhallalahu. Dilaknat, enggak boleh. Walaupun saya tidak mengatakan engkau terkutuk, tetapi hadis ini umum. Dan kalau kamu masuk padanya, bisa terjadi laknat Allah menimpamu. Hadirin sekalian, apa tanda orang yang terkena laknatnya Allah? Ini penting. Ini kalau kita baca semua ayat kaum muslimin, ada berapa puluh contoh dalil yang menyebutkan contoh dosa-dosa yang terlaknat. Sehingga tidak memungkinkan untuk kita baca malam ini. Yang penting kita sampaikan adalah apa tanda orang itu terlaknat. Tandanya adalah kehidupannya semakin jauh dari iman dan takwa. Kehidupannya semakin jauh. Sebagaimana kalimat laknat itu artinya adalah at-tardu an rahmatillah. Seorang terjauhkan dari rahmatullah. Dulu, masya Allah, orangnya soleh, ahlul masjid. Tetapi begitu dia jatuh pada dosa riba, sudah mulai menjauh. Bahkan tidak lagi terlihat di masjid. Bahkan jatuh pada dosa. Bahkan terang-terangan maksiat. Ini namanya orang tersebut terjauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahasa Arabnya mal'un. Orang tersebut telah terkutuk. Maka mari kita ya kaum muslimin introspeksi diri. Dalam kehidupan kita kadang-kadang kita jatuh pada sebuah dosa. Kalau dosa itu membuat kita semakin jauh dari iman dan takwa, kok tambah hari tambah dekat dengan maksiat, tambah hari tambah jauh dari majelis ilmu, tambah hari tambah jauh dari ibadah, ini menunjukkan kamu pihak yang sedang terjauhkan dari rahmatullah. Sadarilah apa yang dilakukan, taubatan nasuha. Tinggalkan hal-hal yang menyebabkan datangnya laknatullah. Di antaranya hal-hal yang tadi kita bacakan. Sehingga engkau akan kembali lagi beriman, bertakwa, mendekat kepada Allah, mendapatkan rahmatullah dengan kau meninggalkan itu semuanya. Contoh lainnya kaum muslimin. Ini contoh yang kita bacakan sering terjadi di negeri kita. Atas nama kecantikan lagi. Ya, banyak orang yang praktek ini. Apalagi zaman sekarang ini. Kita bacakan hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. La'anallahu, Allah melaknat al-wasilata wal-mustawsilata, wanita yang menyambung rambut dan wanita yang ingin untuk disambung rambutnya, minta untuk disambung rambutnya. Apakah ada? Ada. Pakai apa itu yang sini? Apa pak? Canggul. Itu disambung. Atau orang yang rambutnya pendek, kepengen panjang, disambung dengan teknologi tertentu. Sehingga tidak nampak itu sambungan. Atas nama kecantikan lah, atas nama keindahan, rambutnya disambung. Kalau ada yang bertanya, apa sih faktor kok dilaknat? Atau cuma sekedar nyambung rambut? Jawabannya adalah, ini agama ada aturannya. Yang membuat aturan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Memberitahukan perbuatan tersebut diharamkan. Ya sudah. Oh, itu keputusan yang membuat agama. Rabbul Alamin. Pencipta alam semesta punya hak untuk membolehkan dan melarang. Menghalalkan dan mengharamkan. Punya hak. Sebagaimana laki-laki ketika celananya di bawah mata kaki. Sudah kita lewati babnya. Nabi mengatakan, ma asfala minal izar minal ka'bain fa finnar. Apa saja yang melebihi mata kaki. Dari atas ke bawah kain, apakah itu sarung, celana atau jubah, finar dalam neraka. Hadis ini umum, mau sombong atau tidak sombong, tetapi ketika memang melebihi mata kaki itu finar. Kenapa sih? Cuma sekedar mata kaki tertutup, kok ribut amat neraka-neraka? Ini aturan. Seorang mukmin harus tunduk kepada aturan. Yang punya bumi, bumi Allah Azza wa Jal. Yang punya langit, langit Allah subhanahu wa ta'ala. Adalah Allah yang memiliki. Kalau kamu tidak mau taat, diusir dari bumi ini. Karena itu siapa yang tidak mau taat, diancam dengan nar. Kenapa? Karena Allah adalah zat yang memiliki hak mengatur. Siapa yang tidak taat, neraka. Sehingga tidak perlu ditanya. Apa sebab mengapa dikutuk? Wanita yang menyambung rambut. Tidak perlu ditanya. Itu aturan agama. Masih dalam satu riwayat. Nabi menyambung kalimat. Wal washimata wal mustawshimata. Allah melaknat seorang yang. Seorang wanita. Washimah. Disebut dengan kalimat yang memiliki tamar buta. Ini menunjukkan wanita. Dan ini haram. Laki-laki maupun perempuan. Allah melaknat orang yang memasang tato, ini membuat tato, dan pihak yang minta untuk ditato. Sekarang banyak wanita yang minta untuk ditato, dan banyak pihak yang mentato wanita demi keindahankah atau apa? Na'udzubillah min dzalik. Kalau dulu di zaman dulu, orang takut punya tato. Kenapa? Karena ada Petrus. Ya, penembakan misterius. Siapa punya tato, kejar, bunuh di tempat. Begitu mati, dikasih duit 500 ribu. Kenapa? Gue ngurusi jenazah. Ngono siapa? Dulu seperti itu. Sekarang malah ditato sebagai hiasan, dicontohkan oleh para selebriti. Na'udzubillah min dzalik, menjadi satu yang apa? Yang gaya hidup, satu hal yang diakui itu sesuatu yang bukan mungkar, padahal itu dikutuk. Kemudian yang berikutnya, wan namisah wal mutanamisah. Namisah adalah orang yang disebutkan Imam Dzahabi, hiyallati tantifu sya'ra bainal hajibain. Orang yang menyukur alisnya atas nama kecantikan, alisnya atau hidupnya dicopot, ya, dicukur, diganti alis palsu, hidup palsu. Tahu hidup pak? Hidup itu apa? Bulu mata. Dikasih bulu mata yang palsu. Yang apa itu? Kalau begini. apa? Deplik. Lentik. Kayak boneka kalau kedap-kedip. Itu semuanya dalam agama kita terlaknat. Sekali lagi ini umum. Ini sebagai peringatan agar jangan kita melakukannya. Sekali lagi banyak orang yang melakukan hal itu karena tidak puas dengan ciptaan Allah Azza wa Jal. Dia kepengen punya alis yang indah. Aslinya dicukur, kemudian dibikin dengan apa? Tinta atau dengan tato atau yang lainnya. Kalau alis dicukur, hidup dicukur, engkau ya buru setan, Bang. Kenapa? Karena begitu dia melihat di kaca, ngilo, lah gue setan. Itu setannya karena ini melanggar syariat. Yang melanggar syariat namanya apa? Syaitan. Hal mereka yang berikutnya, contohnya dalam riwayat Imam Bukhari wa Muslim, ini banyak pertanyaan, tapi materinya masih banyak. Milih mana, Pak? Jamnya terlalu cepat. Milih, nambah materi saja ya. Ya, pertanyaannya ya nanti satu atau dua lah, perwakilan saja. Kalau ada waktu. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan la'ana as-saliqata wal haliqata wasyaqata. Muttafaqun alaihi. Allah melaknat yang pertama as-saliqata. Apa itu as-saliqata? Qala Imam Dzahabi, Imam Dzahabi menjelaskan as-saliqata artinya hiya allati tarfa'u sautaha 'indal musibah, yaitu orang yang meninggikan suaranya ketika tertimpa musibah. Meninggikan suara misal menjerit histeris, melengking, menangis dengan suara yang keras dikarenakan musibah yang menimpanya. Ini masuk pada dosa apa? Niyahah. Yang berikutnya wal haliqata. Allah melaknat al haliqata. Siapakah al haliqata? Hiya allati ta'liqu sya'raha 'inda al musibah. Yaitu orang yang mencukur rambutnya karena musibah yang menimpanya. Ini mungkin kalau di negeri kita jarang. Tapi yang pertama tadi banyak. Begitu mendengarkan berita anaknya meninggal dunia, dia tidak bisa menahan tangisannya, ceritanya, ratapannya. Ini yang pertama tadi. Kali yang kedua mungkin ada frustasi, musibah besar, dia kemudian mencukur rambutnya karena musibah. Ini disebut dengan kalimat al-haliqata. Mungkin di beberapa wilayah dan daerah, orang yang terkena musibah kebiasaannya cukur rambut sebagai bentuk apa? Kesedihan. Itu dilarang dalam agama. Yang berikutnya, yang ketiga, wasyaqata. Allah melaknat asyaqata. Dijelaskan oleh Imam Dzahabi, beliau mengatakan hiya allati tashuqqu thiyabaha 'indal musibati, yaitu seorang yang merobek bajunya ketika tertimpa musibah. Mendengar kematian anaknya histeris, kemudian dia merobek bajunya, sakunya, kerahnya, karena faktor niyahah. Kadangkala disertai dengan apa? Durbul hudud wal juyub, memukul-pukul pipi, jamak-jamak rambut, histeris. Dengan kalimat-kalimat yang kadangkala disertai dengan ketidakterimaan dengan takdir. Marah kepada Allah. Kenapa anakku yang mati? Kenapa anakku mati? Kenapa? Dia tidak terima. Sambil mencaci maki, marah-marah, mencabuk rambut, menjerit, menggelimpang. Ini semuanya masuk pada al-haliqatu wasyaqatu wa as-saliqah. Yang berikutnya, contoh, la'anallahu man ghayyara manar al-ard. Allah melaknat orang yang merubah batas tanah. Ini maknanya batas tanah, bahasa kitanya rajik, atau manar al-ard, tanda yang ada di bumi ini, tanda arah. Arah sudah tepat seperti ini, kamu iseng diganti ke sana, Pak. Ya. Orang mengatakan arah Jogja ya dari buntu ke arah timur. Loh, kamu iseng diduduk ping muter nih ya, Pak. Jadi balik mengulon. Orang di buntu bingung. Ini mau ke Jogja masa kanan ya? Tapi lah, penunjuknya kanan. Sampai Bandung. Ya. Ini gara-gara siapa? Fulan yang merubah. Itu terkutuk juga. Beberapa ulama berbicara tentang merubah batas tanah, baik itu dimajukan atau diundurkan. Dua-duanya terkutuk. Tidak selalu merubah batas tanah merugikan sampingnya. Dia memindah ke dalamnya. Itu enggak boleh, Pak. Kenapa? Karena nanti ketika engkau meninggal dunia, tanah itu akan menjadi apa? Warisan. Ketika sudah berpindah tangan ke anakmu, ketika diukur, kok ini geser, akan menjadi polemik dengan tetangganya. Ada tuduhan jelek kepada tetangganya. Padahal kamu dulu yang melakukan itu. Timbul masalah gara-gara kamu. Nah, tapi anuis mati, Pak, masa ditakoni? Tidak mungkin. Ini pun dilarang. Kadangkala bukan pemiliknya. Kadangkala orang iseng. Tahu itu batas. Kemudian dia ngarit. Ya, angel temen batasnya dicabut. Sugna ngono. Ngarit. Kelalen balik nemani, Pak. Bisa terjadi itu. Atau ada unsur kesengajaan. Tanam pohon kelapa. Nama pohon kelapa, Pak. Waktu masih kecil segini. Tapi pas rajuk. Bahasa gede ini. Akhirnya. Orang mengatakan ini pohon kelapaku. Berarti apa? Batas tanah geser mengenai, Pak. Licik banget orang ini. Ya. Ini semuanya adalah termasuk yang dilaknat. Berhati-hatilah. Kalau zaman sekarang bukan hanya batas tanah, bahkan mensertifikatkan atas nama dia yang bukan tanahnya. Terjadi tidak, Pak? Terjadi. Tanah orang lain ketika mau dijual tidak bisa terjual karena ternyata sudah bersertifikat atas nama si A. Sang pemiliknya hanya punya SPPT. SPPT sama sertifikat kalah. Pihak pengurus dan petugas pejabatnya tidak bisa. Pak, ini sudah ada sertifikat atas nama si A. Ini yang dipegangi. Bapak kan tidak punya. Tidak bisa apapun. Akhirnya yang punya aslinya harus kalah. Karena hukum memenangkan yang memiliki sertifikat. Sertifikat aspal. Kok aspal? Asli tapi palsu. Ada tidak, Pak? Waduh, itu banyak sekali kasus seperti itu. Wal'iyadzubillah. Jangankan itu. Menggeserkan saja sudah bermasalah. Dilaknat. Apalagi sampai seperti itu. Wal'iyadzubillah. Hadirin sekalian, masih banyak sekali tercatat di sini kemungkinan ada 40 dosa yang disebutkan oleh beliau yang semuanya itu terkutuk. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa melanjutkannya di pertemuan yang akan datang insyaallah. Apakah ada dosa selain syirik yang menyebabkan pelakunya masuk neraka? Ya banyak. Walaupun itu bukan syirik. Contoh, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sinfani min ahli nar lam arahuma." Ada dua golongan manusia yang termasuk dari penghuni neraka yang aku sekarang belum lihatnya. Di antaranya yang berkaitan dengan contoh yang ada di masyarakat kita adalah kasiatin ariyatin, wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Ru'usuhunna kasminatil buhtil ma'ilah, kepala mereka seperti punuk onta yang berlenggak-lenggok. Apa makna berpakaian tetapi telanjang? Bisa karena kainnya tipis sehingga menembus warna kulitnya, bahasa kitanya transparan, atau saking ketatnya sehingga lekuk-lekuk tubuhnya terlihat jelas walaupun tidak transparan. Dua-duanya Nabi mengatakan termasuk ahlun nar, bukan kesyirikan tetapi termasuk ahlun nar. Cukup satu saja. Apakah boleh untuk apa hukum melaknati pencuri atau penipu karena dia sebagai pihak yang terdolimi? Hadirin sekalian, kalau individu tidak boleh. Kalau secara umum boleh. Apa yang boleh dilakukan oleh orang yang terdolimi? Kalau mau mendoakan bagi orang yang terdolim, boleh mendoakan kejelekan. Ya Allah, balaslah dia dengan siang setimpal. Bahasa Arabnya biasa disebut dengan Allahumma alaihi masyhik. Ya Allah, timpakan pada dia yang memang layak dia mendapatkan hukuman dengannya. Dia mendolimiku. Boleh Pak. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wattaqi da'watal madlum." Takutlah kamu dari doanya orang yang terzalimi. Fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab. Karena antara doanya pihak yang terzalimi dengan Allah Azza wa Jal tidak ada hijab yang menghalanginya. Maka boleh. Adapun kalau melaknat secara individu, hukumnya tadi kita telah sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.